Ini dapat apa sih, Pak? Kebun binatang yang udah Papa beli. Nanti kita tinggal di sini. Cari itu anak gajah, ya, kapcus. Tangkap hidup-hidup. Hutan kita sudah dimasuki pemburu. Pemburu! Kalau mulai sekarang, kamu ikut sama aku aja. Kita akan jadi sahabat. Kamu anak Simba ya? Keren! Keren ya? Cepet lagi. Bunda jangan kasih tau siapa-siapa ya. Kalau bunga dari sini. Janji? Janji. Ternyata ada manusia yang baik.